ucapkan di hatimu bila kau masih menyimpan rasa cintamu untukku. Selama jantungku berdetak, ku selalu inginkan kamu kekasih yang terpilih. Aku kan tetap menunggu hingga batas sang waktu telah lagi berputar. Sampai denyut nadi terhenti, ku tetap selalu menanti seisi hatiku untukmu. Sebelum ku tertidur, ku tetap sentuhi hatimu. Bagiku mengisi relung hatiku. Aku kan tetap menunggu hingga batas sampai